Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati poro sesepuh, bini sepuh Dusun Ngasoran Gelambah Tanah Merah Bangkalan Madura. Yang kami hormati seluruh jajaran keamanan TNI Polri Terpadu, Linmas, dan seluruh jajaran yang telah mengamankan acara malam hari ini, kami ucapkan terima kasih dan selamat menikmati persembahan dari New Monata. Dan yang kami hormati, perangkat desa Dusun Ngasoran Gelambah Tanah Merah Bangkalan Madura. Dan yang berbahagia, Saiful Hajar malam hari ini, yang punya PT Dua Sekawan Berkah, keluarga besar Haji Hokin dan Hajat Tuni, beserta seluruh masyarakat, kami haturkan selamat datang dalam pesta perkawinan Muhammad Hariri dan juga Nuri beserta Mas Farid dan juga Ayuni. Terima kasih atas doa restu yang telah panjenengan berikan kepada kedua mempelai. Semoga diberkahi Gusti Allah Ta'ala. Dan pastinya malam hari ini telah terjalin kerjasama yang luar biasa yang membuat suara New Monata menggelegar malam hari ini. Ada dulur kami Mata Dewa Music Production dan juga yang mengabadikan malam spesial New Production. Yang luar biasa mewah. Ada Delikai. Tentunya malam hari ini kami ucapkan selamat datang dipertunjukkan megahnya New Monata. Pimpinan dari Cak Sode yang beralamatan di kawasan Duren Sewu Padaan Jawa Timur. Ini hadir spesial menghibur Anda semuanya bareng dengan artis-artis ternamanya Jawa Timur. Terimalah persembahan dari